Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan nikmatnya teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus tatap muka secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Dan tidak lupa kita bersolawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والحيوان كله كتا شيخ أبي شجع والحيوان كله dan seluruh hewan kulluhu semuanya tahirun itu suci illal kalb wal khinzira kecuali anjing dan juga babi. Jadi seluruh hewan yang namanya hayawan itu adalah makhluk yang punya hayah, yang punya hidup, yang punya nyawa, yang punya ruh. Itu. Jadi yang disebut hewan itu adalah seluruh binatang yang masih hidup itu namanya hayawan. Kalau dia mati namanya maitah bangkai, bukan hayawan. Jadi seluruh hewan yang hidup, kulluhu semuanya. Tahirun itu suci illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apa yang lahir daripada salah satu anjing dan babi. Berarti itu enggak suci itu. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Wa matawalada minhuma, dan apa yang lahir dari anjing dan babi. Au min ahadihima, atau dari salah satunya. Gitu ya. Anjingnya udah najis, babinya najis, anjing babi kawin, keluar anak anjing babi. Lebih najis lagi itu. Jadi seluruh hewan dalam mazhab Syafi'i, seluruh hewan yang hidup itu suci kecuali anjing dan babi. Wal aslu fil hayawanat at-taharah, dan hukum aslinya, hukum asli hewan-hewan yang hidup itu at-taharah, itu suci. Li annaha makhluqatun limanafi'il ibad. Nah, kenapa dikatakan suci? Wa yu'allil, baru ni kemudian Imam Taqiyuddin al-Islin nyari, bukan nyari, menjelaskan illah, sebab kenapa kemudian seluruh hewan itu suci. Li'annaha, karena hewan tersebut, seluruh hewan tersebut, makhlukatun, diciptakan oleh Allah, limana fi'al ibad, untuk memberikan kemanfaatan, untuk diambil manfaatnya al-ibad, yaitu untuk orang-orang hamba kita, hamba-hambanya Allah. Jadi mereka diciptakan agar kita bisa memanfaatkan gitu. Ahlan. Wala yahsulul intifa'ul kamilu illa bittaharah, dan tidak mungkin kita bisa memanfaatkan secara optimal, secara baik, illa bittaharah, kecuali kalau hewannya suci gitu. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan, salah satu hikmahnya limana fi'al ibad, agar dia bisa kita ambil kemanfaatannya. Yang punya susu kita ambil susunya, yang punya daging boleh dimakan kita ambil dagingnya, yang punya badan kuat kita tunggangi, yang punya apa namanya sisi berburunya bagus kita jadiin hewan buruan, yang punya insting penjagaan bagus kita jadiin hewan jagaan. Jadi semua hewan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, agar kita bisa ambil manfaatnya. Maka itu ketika hidup seluruh hewan hukumnya suci. Karena tidak mungkin kita bisa manfaatkan apa yang bisa dihasilkan kemanfaatan dari hewan tersebut. Kecuali kalau dia dalam keadaan suci. Kalau dia nggak suci berarti kan ada sesuatu yang membuat dia susah untuk kita ambil manfaatnya. Wastamarra Malikun radhiyallahu anhu. Wastamarra itu artinya amam, mengumumkan. Jadi kita bilang yang namanya hewan itu suci. Semuanya, semuanya. Pokoknya kalau hewan hidup itu semuanya suci. Kecuali anjing dan babi. Wastamarra Malikun, akan tetapi Imam Malik istamar. Istamar itu mengumumkan, menjeneralkan semuanya. Imam Malik menjeneralkan semuanya. Sampai-sampai anjing dan babi pun suci, anjing dan babi pun suci kalau dia hidup. Gitu. Jadi Imam Malik istamar, keterusan. Keterusan ketelepasan. Ketelepasan itu maksudnya menjeneralkan semuanya sampai anjing dan babi pun kalau hidup dia suci. Wastamarra Malikun radhiyallahu anhu ala dzalika. Ali ala dzalika li'annaha makhluqatun lil ibad li manafi'il ibad. Jadi keterusan itu akhirnya semua, akhirnya semua jenis hewan baik itu anjing atau babi suci kalau dia dalam keadaan ini. Wastasna Syafi'iyyu, dan juga di akan tetapi Imam Syafi'i mengecualikan seluruh hewan itu suci yang hidup illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Wastasna Syafi'i, Imam Syafi'i mengecualikan wa man naha nahwahu, dan siapa-siapa orang yang punya pendapat sama seperti Imam Asy-Syafi'i, wa man naha nahwahu min ulama al-Malikiyah al-Hanafiyah. Man naha itu maksudnya yang semisal dengan Imam Syafi'i, tapi yang dimaksud ini kayaknya Ahnaf. Karena dalam pandangan Ahnaf sama nih. Ahnaf punya pandangan yang sama, babi itu ketika hidup najis. Tapi anjing enggak. Jadi kalau Syafi'i seluruh semua sepakat nih. Semua sepakat ulama, seluruh hewan yang hidup itu suci, semuanya sepakat. Cuman ada beberapa pengecualian. Kalau Syafi'i mengecualikan anjing dan babi. Imam Malik enggak ada yang dikecualikan, semuanya suci kalau hidup. Imam Abi Hanifah yang mengecualikan babi saja. Babi aja begitu. Kalau anjing tetap suci. Jadi wa man naha, dan siapa orang yang semisal dengan Imam Syafi'i, maksudnya ini Ahnaf, ba'dul Ahnaf. Tulis ya. Ba'dul Ahnaf. Nahwahul kalba wal khinzira, wa man naha nahwahul kalba wal khinzira, dan Imam Asy-Syafi'i mengecualikan al-kalba, anjing, wal khinzira, dan juga babi. Wa far'a hadihima, dan juga apa yang lahir dari keduanya atau salah satu keduanya. Gitu ya. Nah, kemarin tuh kita udah bahas tentang apa yang ada dalam tubuh makhluk hidup. Bahwa yang ada dalam tubuh makhluk hidup itu ada dua. Ada yang istihala, ada yang terjadi perubahan bentuk dari mulai awal masuk sampai keluar, maka kita sepakat itu najis. Kita udah beres tuh ya. Ketika dia masuk dalam bentuk telur, kemudian kita masuk, kita makan, diolah oleh lambung, keluarnya kotoran, semua sepakat najis karena terjadi istihala, terjadi perubahan dalam tubuh kita. Tapi ada yang keluar dari tubuh kita, yang di dalam tubuh itu dia tidak terjadi istihala, tidak terjadi perubahan. Seperti air liur. Air liur itu memang ada dalam tubuh kita, dia tidak terjadi perubahan dari satu A, jadi satu benda ke benda yang lain. Nah, sesuatu yang tidak berubah, seperti air liur, keringat, apalagi ludah dan seterusnya, itu hukumnya mengikuti hukum hukum badannya, hukum si makhluknya. Kalau dia suci seperti manusia, ya maka ludahnya juga suci, air liurnya juga suci. Tapi kalau dia najis, maka ludahnya, maka apa namanya, air liurnya najis, maka karena badannya juga najis. Nah, dalam beberapa hadis kita menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan jilatan anjing itu najis besar, sampai-sampai oh, maaf fikir Ustaz Akil. Emang enggak ada itu. Enggak ada orang, enggak ada yang SFL. Ustaz Akil. Sampai-sampai mana tadi lupa. Wahtajja lahu bimafhumi haditsil hirah, dan dalilnya Imam Asy-Syafi'i ihtajja Imam Syafi'i berdalil, berhujjah, berargumen lahu bahwasanya najis seluruh hewan yang hidup itu suci kecuali anjing dan babi, bimafhumi haditsil hirwati, dengan hadis hirah. Hadis hirah itu hadis kucing begitu ya. Hadis kucing itu kan dulu Nabi Muhammad SAW cerita hadis kucing itu kan, kata Nabi Muhammad, innaha laysat binajis, innaha minat tawafina alaikum mutawafan. Innaha laysat binajis, wa innaha minat tawafina alaikum mutawafan. Mafhum itu maksudnya, muqtadal kalam, mafhum, bimafhum dengan apa namanya, kalau bahasa Indonesia mafhum itu ya apa sih istilahnya, apa sih bahasa Indonesianya itu, indikasi hadisnya. Jadi kan ketika Nabi Muhammad menyebutkan hirwah kucing, kucing, wa innaha laysat binajisah, itu kan Nabi Muhammad sedang berwudu. Sedang berwudu dengan bejana yang ada airnya. Nah, ketika Nabi Muhammad berwudu, air dari bejana itu kemudian ditaikin kucing tuh. Kucing naik. Bukan cuma naik, dia asghara'sahu, dia tundukin palanya kucing itu. Kemudian kucing minum dari bejananya air yang ada di bejana air Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sedang wudu begitu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat saja, dan kejadian itu dilihat oleh sahabat Talha. Saya lupa sahabat yang melihat. Nah, kemudian ajabatni hadza. Si sahabat itu mengatakan, saya heran kok Nabi Muhammad biarin aja tuh kucing minum dari bejana Nabi Muhammad. Lalu kata Nabi Muhammad, innaha laysat binajisah. Itu bukan najis, kucing itu bukan najis. Wa innaha minat tawafin wa tawafat alaikum. Dan kejadian serupa, bukan kejadian serupa. Apa maksudnya? Hewan dengan proses yang, hewan dengan kebiasaan yang sama. Ketika proses yang artinya dia berdekatan dengan kita, sama berhubungan dengan kita, yaitu anjing, Nabi Muhammad tidak sebutkan. Maka karena yang disebutkan hanya kucing, maka kucing adalah yang naik. Kucing suci, tapi anjing babi. Kenapa? Karena kucing punya kesamaan daripada anjing dalam hal tawafina wa tawafan alaikum. Dia bagian dari yang tawaf, yang ada di sekeliling kita. Begitu. Itu namanya mafhum hadisil hirwah, yang indikasi dari hadisnya hirwah, atau dalil khitab daripada hadisnya kucing yang Nabi Muhammad mengatakan kucing itu bukan najis. Dan itu tadi ya, bahwa kita sepakat di pertemuan sebelumnya bahwa ada pembahasan tentang yang keluar dari makhluk hidup itu ada dua jenis, ada yang sudah terjadi istihala dan yang tidak terjadi istihala. Kalau terjadi istihala kita sepakat najis, tapi kalau tidak terjadi istihala maka hukumnya bergantung kepada hewannya itu sendiri, kan begitu. Wa huwa hadisun hasan, wa huwa hadisun hasanun, dan hadis ini adalah hadis yang baik, hadis hasan sahih. Hadis hasan dan juga sahih ini, hasan sahih ini berarti riwayat Imam At-Tirmizi, karena yang punya redaksi hadis hasan sahih itu cuma punya Imam At-Tirmizi doang. Wa biqaulihi, dan juga dalilnya najis anjing, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahuru inai ahadikum, sucinya bejana kalian, idza walagha fihi al-qalbu, kalau itu dijilat oleh anjing, ayyuk salah, yaitu sucinya dengan apa? Ayyuk salah, dibasuh, dicuci, sab'a marwatin, 7 kali basuhan, 7 kali cucian, ulahun nabi turab, awal basuhannya, awal usap, awal cuciannya biturab, dicampur dengan tanah. Itu hadis masyhur sekali ya. Jadi juga menunjukkan apa yang tadi kita sebutin, bahwa apa yang keluar dari tubuh makhluk hidup itu ada yang terjadi istihala, ada yang terjadi tidak istihala. Yang tidak istihala itu bergantung kepada hukum badannya si hewan tersebut. Gitu. Kalau Nabi Muhammad mengatakan air liurnya najis sehingga harus dicuci, ini kan, ya berarti badannya anjing itu ya najis. Gitu. Badannya anjing itu najis. Wajhud dilalah. Wajhud dilalah itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Dalilnya ada, tapi untuk nyambungin dalil tersebut kepada hukum bahwa anjing itu najis, an-tahur, bahwasanya tahur, tahur ma'nahu, artinya tahur adalah al-mutahhir, yang mensucikan. Nah, kata Nabi Muhammad, tahuru inai ahadukum. Tahur artinya apa? Mensucikan. Cara mensucikan bejana kalian, gitu. Wa tathiru, dan pensucian, la yakunu illa an hadatsin aw najisin. La yakun, itu tidak terjadi, illa an hadatsin, kecuali untuk mengangkat hadas, aw najisin, atau menghilangkan najis, gitu. Wa la hadatsa 'alal ina, dan tidak mungkin yang namanya ina, bejana itu punya berhadas. Kan tadi kata Nabi Muhammad, tahuru ina ahadikum. Cara mensucikan bejana kalian, gitu. Nah, tahur itu kalimat yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis, begitu. Dari mana kemudian itu kita bisa nentuin apa itu hadas atau najis? Ya kita lihat kata Nabi Muhammad, tahuru ina, cara mensucikan ina. Ina kan gak mungkin berhandas, maka berarti ini ada najisnya. Dari mana najisnya tuh? Air gak mungkin bernajis karena air suci. Bejana, bejana gak mungkin najis. Yang najis tuh air liur yang bercampur dengan air di dalamnya lalu menempel pada bejana, gitu kan. Kalau kita bilang hadas, ya kagak mungkin ina berhadas. Bejana gak mungkin berhadas. Fata'ayyanan najis, fata'ayyanan najisa, maka yang dalam hadis ini adalah mengangkat najis. Lalu dari mana najis itu? Air gak mungkin najis. Bejana apa ya najis? Yang najis itu ya air liur anjingnya, begitu. Wa amma najasat, jadi itu ya dalil bahwa dalil apa namanya anjing, artinya dalil ta'abudi, sifatnya ta'abudi. Dan apa yang keluar dari tubuh manusia itu lu'ab, air liur, itu sesuatu yang paling mending. Apa paling mending tuh? Dari sekian banyak yang keluar dari tubuh manusia, yang paling mending itu air liurnya, yang paling toleran kalau kita kena gitu ya. Kita mungkin mentoleransi kalau orang ludah di samping kita, kena tangan kita. Karena dari sekian banyak yang keluar dari tubuh makhluk hidup, yang paling mending, yang paling kagak kotor, yang paling kagak kotor itu air liurnya. Dan air liur anjing sudah dikatakan najis oleh Nabi Muhammad. Lebih-lebih lagi kotorannya, lebih-lebih lagi yang lain-lain semua, kan begitu. Air liurnya yang paling mending daripada tubuh makhluk yang hidup itu aja najis, apalagi yang lainnya gitu. Itu dalil najisnya anjing. Wa amma najasatul khinziri, sedangkan najisnya khinzir, najisnya babi, fan fahtajjali najasit fahtajjali najasatihi fahtujja bis fahtujja bisa fahtajja bihi. Kalau fahtajja kembalinya ke Imam Asy-Syafi'i. Kalau fahtujja ya muda apa namanya fa'il mudmar ulama Asy-Syafi'i. Fahtajja Imam Asy-Syafi'i berdalil najasatihi untuk najisnya babi bi annahu aswa'u halan. Karena babi aswa'u halan, keadaannya lebih buruk daripada minal kalbi, daripada anjing. Tapi Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu pernah melakukan pengakuan. Dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi mengatakan walaisa lana dalilun sharih ala najasatil khinzir. Kita tidak punya dalil yang sharih. Dalil yang sharih itu maksudnya teks yang menyatakan bu babi itu najis. Yang sharih enggak ada. Illa kecuali illa annal khinzira aswa'u halan minal kalbi fayakunu kiyasan aulawiyan. Jadi kita tuh pakai dalil najisnya babi itu kias aulawi. Dikiaskan kepada anjing, aulawi, prioritas, kias prioritas. Kalau anjing saja yang masih bisa dimanfaatkan, karena dia bisa dimanfaatkan untuk berjaga, bahkan untuk berburu, itu najis yang jadi sebesar, apalagi babi yang gak bisa dimanfaatin apa-apa. Gitu. Maka jauh lebih buruk. Aswa'u halan, karena ambabi itu aswa'u halan, keadaannya jauh lebih buruk daripada anjing. Wa li'annahu la yajuzul intifa'u bihi, karena yang namanya babi kita tidak bisa ambil manfaat dari dia, sedikit pun kita enggak bisa ambil. Wa hadza ghairu musallam, dan ini alasan ini kata Imam Taqiyuddin al-Isni ghairu musallam, tidak bisa diterima. Li'anna al-hasyarat, karena yang namanya hasyarat insects, hasyarat itu insect serangga. Kadzalik, serangga juga begitu kok, aswa'u halan juga kok, keadaannya ya buruk, artinya tidak bisa diambil manfaatnya. Wahya tahir, akan tetapi yang namanya serangga itu tahir, suci gitu. Wa naqala Ibnu al-Munzir, Imam Ibnu Munzir ini muridnya Imam Al-Muzani. Wa naqala Ibnu al-Munzir al-ijma'a, Imam Ibnu Munzir menukil bahwa pendapat najisnya anjing dan babi itu ada najasatihi al-ijma', itu ijma', kesepakatan seluruh ulama ala najasatihi, tentang najisnya babi. Wa fihi nadhar, dan pendapat kesepakatan ulama bahwa babi itu najis, itu nadhar, itu perlu ditinjau, ada tinjauan, ada tafsir, karena tidak semua sepakat babi itu najis gitu. Li'annahu hukiya an Malik, karena diriwayatkan daripada Imam Malik wa Ahmad dan juga Imam Ahmad taharatuh, tentang sucinya babi. Walihada qala an-Nawawi, dan karena ini juga Imam Nawawi mengatakan inna dalalata najasati, dalil najisnya babi dha'ifatun, itu lemah. Dalil kita ini, dalil Syafi'i tentang najisnya babi itu lemah. Itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' walaysa lana dalilun sharih. Akan tetapi kan ini kias aulawi ya, kias aulawi dengan apa namanya, dengan anjing. Nah, kemudian ditambahkan ini dalil tentang najisnya babi, wahtajja al-Mawardi. Imam Al-Mawardi berhujjah dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir biqaulihi ta'ala, dengan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, aulah makhinzirin, atau daging babi, fa innahu rijisun, karena sesungguhnya adalah rijis. Gitu. Fa innahu rijisun, ini surat Al-An'am ayat 145 tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kul fi ma uhiya ilayya muharraman, kul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'amiyat amhu illa ay yakuna maytatan aw daman, udaman masuhan aulah makhinzir, kan gitu, daging babi, fa innahu rijisun, karena itu adalah najis. Wal muradu, yang dimaksud oleh Allah dalam lahma khinzir, jumlatul khinzir, yaitu keseluruhannya babi, jadi termasuk kulitnya, bulunya, air liurnya, keringatnya, lebih-lebih kotorannya, semuanya najis. Lianna lahmahu, karena dagingnya babi, dakhala fi umumil mayit, itu sudah masuk dalam kategori umumnya najis gitu. Jadi kan maksudnya kan begini, Allah Subhanahu wa taala hurriman alaikumul maytatu waddam wa nahwul khinzir, kan gitu. Diharamkan bagi kalian untuk makan bangkai gitu. Waddam, dan juga darah. Wa nahwul khinzir, dan juga daging babi. Kalau seandainya babi itu apa namanya tidak punya, artinya kalau memang daging babi itu sudah masuk dalam kategori bangkai maitah yang disebutkan di awal ayat. Kalau sudah disebutkan maitah, ya mestinya nggak usah disebutin babi, tapi disebutkan lagi nih lahmul khinzir. Ada lagi nih daging babi. Itu berarti bahwa daging babi punya nilai yang lebih daripada sekedar bangkai untuk bisa diharamkan gitu. Kalau dikatakan bangkai karena dia mati, yaitu sudah disebutkan al-maitah, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi lahmul khinzir. Berarti ada nilai lebih dari selebih daripada sekedar bangkai untuk mengharamkan si babi ini. Maka dikatakan babi itu haramnya bukan karena dia bangkai ketika mati, tapi ketika hidup pun adalah sesuatu yang najis, karena dia lebih buruk daripada anjing begitu. Dan telah banyak riwayat tentang bagaimana buruknya sifat babi ya, tentang hewannya tidak punya kecemburuan terhadap pasangan, kemudian ya banyak lah gitu hikmah dibalik itu. Wa amma ma tawallada minhuma, sedangkan apa yang lahir dari keduanya, dari anjing dan babi, li annahuma, karena keduanya, asluhu, hukum asalnya, aw min ahadihima, ay li annahuma, karena maksudnya apa yang lahir daripada anjing dan babi juga kita hukumi najis. Kenapa? Li annahuma, karena keduanya, anjing dan babi, asluh, itu adalah aslinya, sumbernya, karena sumbernya najis, maka yang lahir pun jadi najis. Aw min ahadihima, atau dari salah satu keduanya, baina hayawanin tahirin, di antara hewan-hewan yang suci. Maksudnya kalau kemudian anjing kawin sama kucing, kalau kemudian babi kawin sama apa namanya haina misalnya gitu. Maka yang lahir itu walaupun itu hewan suci, karena dia kawinnya sama babi sama anjing, lahirnya juga jadi hewan najis. Fa najisun, maka semua najis, tagliban lin najasati, sebagai bentuk taglim. Taglim itu maksudnya penguatan atas sifat najisnya. Jadi maksudnya keidata ma'al halal wal haram gitu kan. Kalau bertemu dua hal, satu halal satu haram bersatu tidak bisa dipisahkan, faghulli bi hukmul haram, maka dimenangkan hukum yang haram, sebagai bentuk hati-hati, kehati-hatian. Begitu juga kita ketika bertemu ada benda najis dan benda suci, begitu yakinan, secara yakin, faghulli bi hukmin najasah, maka dimenangkan hukum najisnya begitu. Wa kalamu syekh, dan perkataan syekh Abi Syuja, yashmal taharatu bakiyatil hayawanan, bahwa perkataan Syekh kulluhu, seluruh hewan hidup itu semuanya suci, itu juga mencakup taharat sucinya baqiyatul hayawanat, sisa hewan-hewan yang lain, hatta dud, sampai ulat, ulat sutra, al-mutawallad minan najasa, yang dia lahir daripada najis, itu juga masuk di bagian hewan dan dia hidup, maka dia suci. Walaupun dia berasal dari najis. Dan kalau kita buang sampah di tempat sampah, didiamkan sekian lama, itu muncul ada ulat-ulat. Nah, itu ulat yang hidup itu suci. Ini cuma dia mustakhbas, nggak boleh dimakan. Tapi suci. Karena dia adalah bentuk hewan yang hidup, gitu ya. Awalnya sih najis, tapi kan berubah isi dan istilahnya tidak ada campur tangan manusia, maka berubah menjadi hewan, maka dia menjadi suci. Wa huwa kadzalik. Dan dia juga begitu. Wa fi wajhin, dan dalam pendapat yang lain, annahu najis, bahwasanya ad-dud itu najis, ka aslihi, seperti aslinya. Karena aslinya adalah bangka, artinya adalah sampah najis. Az-zibalah, maka yang lahir daripada sampah najis itu ya najis juga. Qala Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i mengatakan wa huwa saqitun. Wallahu alam. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ar-Rafi'i mengatakan wa huwa saqitun, dan dia adalah sakit. Pendapat itu sakit, tapi pendapat itu tidak, pendapat yang mengatakan bahwa dud itu najis tidak kuat. Sakit itu gugur. Wallahu alam. Qala, kita lanjutkan ini tanggung. Jabrak. Wal mayyitatu kulluha najisun, dan mayyit, qala tadi, seluruh hewan yang hidup itu suci kecuali anjing dan babi. Sekarang kita ngomongin al mayyitah, bangkai, hewan yang mati, hewan yang tidak punya nyawa. Jadi najis, hewan itu suci kalau masih ada nyawanya. Tapi kalau sudah menjadi bangkai, wal mayyitah, seluruh hewan yang mati, kulluha najis, semuanya jadi najis karena tidak ada hal yang membuat dia menjadi suci, yaitu hidupnya. Dan hidupnya sudah enggak ada, maka seluruh hewan ketika mati najisun, itu najis gitu. Illa sama, kecuali ikan, wal jarada wa ibnu adam. Jarad itu belalang, wa ibnu adam dia juga anak manusia. Tapi yang dimaksud mayita itu, yang penting ini mayita itu, man mata hatfa an fihi bi ghairi zakatin syar'iyyah, hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Artinya kalau kita motong ayam secara syar'i disembelih, maka matinya enggak jadi bangkai. Jadi yang jadi bangkai itu mati tanpa sembelihan syar'i, itu namanya bangkai. Wal maitatu, dan seluruh bangkai itu najis, dan najisatun najis, illa sama, kecuali ikan, wal jarada, belalang, wabna adam, dan juga manusia. Wal maitatu kulluha najisah, seluruh bangkai itu semuanya najis, liqaulihi ta'ala, daripada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Nah, kemudian orang nanya, Ustaz, itu bangkai najis, tapi dalil yang dipakai itu bukan dalil najis, dalilnya haram dimakan. Kan yang haram dimakan belum tentu najis, gitu. Ya kan? Dalilnya hurrimat, diharamkan, bukan najis, diharamkan bagi kalian bangkai. Dalilnya bukan bangkai-bangkai itu najis, enggak ada, tapi dalilnya hurrimat, diharamkan. Nah, karena ditanya seperti itu, kemudian Imam karena tahu bakal ditanya seperti itu, kemudian Imam Taqiyuddin al-Hisni ngasih kaidah. Ini kaidah Syafi'i ini. Wa tahrimu ma laysa wa tahrimu ma la hurmata lahu wa la darara fi aklih wa la darurata di sini. Tapi yang enak tuh saya bacanya wa la darar gitu ya. Wa tahrimu ma la hurmata lahu, dan pengharaman apa yang tidak ada kehormatan. Pengharaman syariat terhadap sesuatu yang tidak punya kehormatan, wala doror, dan tidak membahayakan fi aklihi, ketika makannya, ya dulu ala najasati. Sesuatu yang diharamkan oleh syariat bukan karena kemuliaannya, bukan karena dia punya kehormatan, dan dia juga tidak membahayakan ketika makan, dalil ala najasati, itu dalil bahwa itu najis. Bangkai itu diharamin apa karena mulia? Enggak, dia tidak punya kemuliaan, dia tidak punya kehormatan. Yang punya kehormatan itu badan manusia, begitu. Apa dia bahaya? Enggak kok, rasanya sama aja. Dia tidak membahayakan badannya, tidak membahayakan. Maka karena dia tidak punya kehormatan, dia tidak punya mudarat untuk badan. Tapi kenapa diharamkan? Oh, berarti pengharaman ini dalil bahwa ini adalah najis. Dalil bahwa ini najis. Lianna syai'a, karena sesuatu itu, innama yahrumu imma lihurmati, sesuatu itu menjadi haram untuk dikonsumsi, satu, lihurmati, sebabnya itu karena dia punya kemuliaan manusia, maka bangkai manusia kalau sudah jadi jenazah dia enggak boleh dimakan karena dia punya kehormatan. Yang kedua lidororihi au lidoror atau karena dia membahayakan. Yang ketiga auli najasatihi karena dia najis, kan gitu. Ya kan, sesuatu itu diharamkan dikonsumsi pertama karena dia punya kemuliaan manusia. Yang kedua karena dia punya bahaya. Paku, makan paku enggak boleh, bahaya. Yang ketiga karena dia najis, maitah bangkai, hurmah enggak punya, doror juga enggak punya, maka dia kategori yang ketiga itu dia najis. Itu kenapa najisnya bangkai maka dalil hurrimat alaikumul maitah. Karena maitah itu diharamkan oleh Allah bukan karena kemuliaannya, bukan karena dia bahaya. Dia bukan dimuliakan, diharamkan tidak karena bahaya, tidak karena kemuliaan, berarti karena dia najis gitu. Wal maitatu dan mayit dan bangkai itu kullu ma mata hatfa anfihi, setiap yang mati hatfa anfihi itu maksudnya dicabut secara paksa gitu, matinya secara paksa. Waqtalla fihi syurutu min syurutu tadghiyah, dia mati secara paksa akan tetapi ikhtalla fihi, cacat di dalamnya syurutun min syurutu tadghiyah, salah satu syarat daripada syarat sembelihan. Jadi ada yang cacat daripada syarat sembelihan. Kadzabi hatil majusi, seperti sembelihannya majusi. Ada cacat apa? Syarat penyembelih. Karena syarat penyembelih itu harus orang muslim atau minimal dia adalah ahlul kitab. Al-majusi bukan orang ahlul kitab, bukan juga muslim, maka cacat sembelihan. Karena syarat sembelihan yang menyembelih haruslah seorang muslim atau dia ahlul kitab. Kadzabi hatil majusi, seperti sembelihannya orang majusi. Wal muhrim atau juga orang yang muhrim, itu juga syarat sembelihan kan, sembelihan disyaratkan harus disembelih oleh orang yang halal, orang yang tidak dalam keadaan ihram. Maka kalau disembelih oleh orang yang muhrim yang sedang ihram, najis itu jadi bangkai, enggak boleh dimakan. Wa madzubiha bi'azmin wa nahwi, dan apa-apa hewan yang mati bi'azmin, disembelih dengan tulang, penyembelihan dengan tulang kan enggak boleh. Dengan tulang wa aunahwi atau sejenisnya yang tumpul-tumpul itu. Wa kadza dzubiha ma la yukar. Wa kadza, dan juga hewan-hewan yang dzubiha, yang disembelih ma la yukal, yang dia sembelih tapi hewannya enggak boleh dimakan. Kucing, kemudian singa, serigala, walaupun matinya disembelih, dipotong rame-rame, kemudian dipotong lehernya, dipegangin rame-rame, matinya kan sembelih secara syar'i itu. Tapi dia adalah hewan yang tidak halal dimakan, maka matinya jadi bangkai walaupun disembelih secara syar'i gitu. Karena dia syaratnya tidak terpenuhi, itu syaratnya hewan yang boleh dimakan. Wadhabituhu, dan dhabit standar, patokan untuk mengatakan bangkai itu, antakula, kamu mengatakan al-maitatu, bahwa yang namanya bangkai itu mazalat hayatuhu, yaitu hewan yang hilang hidupnya, hilang nyawanya, mati dia bighairi zakatin syar'iyyatin, tanpa pesembelih, tanpa penyembelihan yang syar'i, itu namanya bangkai. Wa yustasna minal mayyitati, dan dikecualikan daripada bangkai tersebut as-samak wal yarad, ikan dan juga belalang. Amma samak, sedangkan samak, sedangkan ikan, kenapa kita kecualikan, dia tetap suci walaupun dia mati. Kalifalikaulihi alaihi salatu wassalam, karena perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil bahri, tentang laut. At-tahwur tahuru ma'u al-hillu maitatuh, laut itu suci airnya, bisa mensucikan. Al-hillu maituh, dan juga halal bangkainya. Halal bangkainya. Hadisun sahih. Hadis ini sahih. Ikan itu kan hewan laut. Maka hewan laut, kata Nabi Muhammad, bangkainya suci. Semuanya suci. Termasuk paus, termasuk pari, apa aja pokoknya hewan laut. Tapi bukan hewan darat yang mati di laut, bukan. Kambing jatuh ke empang, mati di empang, enggak jadi hewan air itu. Wa ammal jarad, sedangkan jarad belalang, falikaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil bahwa dia enggak najis, uhillat lana maitatan, dihalalkan bagi kita ini umat Nabi Muhammad, maitatan, dua bangkai, yaitu as-samaku wal jarad, yaitu ikan dan juga bangkai. Wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Na'am rahul Baihaqi, betul diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, mauqufan, secara mauquf, berhenti di sahabat ala Umar, berhenti di sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala, dan beliau mengatakan Imam Al-Baihaqi, innahu sahih, hadis ini sahih. Wa hukmuhu hukmul marfu, dan hukum hadis ini walaupun mauquf, yaitu hukumnya marfu, hukumnya dinaikkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimatnya uhillat lana, kalimat uhillat lana itu kalimat pemberi syariat tuh, dan Sayyidina Umar bukan pemberi syariat. Enggak mungkin Sayyidina Umar mengatakan demikian. Sebagai husnudzan kita kepada sahabat, enggak mungkin Sayyidina Umar mengatakan demikian. Maka walaupun ini mauquf sampai Sayyidina Umar, kita mengatakan hukumnya marfu karena redaksi yang disebutkan uhillat lana, dihalalkan bagi kami, dan Sayyidina Umar bukan punya kapasitas untuk itu, maka kita katakan hadisnya hadis marfu. Wa yustatsna al adami, dan juga dikecualikan daripada bangkai ikan belalang. Yang ketiga dikecualikan yaitu al adami, manusia. Aidon dikecualikan juga manusia. Fa innahu la yanjusu bil mauti, karena yang namanya manusia tidak mungkin jadi najis karena sebab dia mati. Ala rajih, menurut pendapat yang rajih, musliman kana aw kafiran, baik dia muslim atau juga orang kafir. Liqaulihi ta'ala, daripada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, karena enggak najisnya, karena Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, dan kita kami muliakan anak Adam. Anak Adam itu muslim, kafir, semuanya anak Adam. Kita telah muliakan, Allah telah muliakan anak Adam. Wa qadiyatu takrim, dan perkara memuliakan yaitu alla yahkum binajasatihi, yaitu tidak memberikan status kenajisan. Enggak mungkin Allah mengatakan memuliakan tapi sambil memuliakan sambil mengatakan manusia itu najis, kan enggak mungkin. Itu enggak masuk di akal. Pemuliaan yang Allah berikan terhadap manusia itu juga membuat bahwa manusia dari mulai hidup sampai mati, bahkan ujungnya, bahkan awal mula penciptanya itu adalah suci. Maka dalam mazhab Syafi'i Ar-Rahman itu suci. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad mengatakan la tunajjasu mautakum, janganlah kalian, la tunajjisu mautakum, fa innal mu'mina la yanjusu hayyan wa mayyitan. La tunajjas, janganlah, la tunajjisu, janganlah kalian mengatakan mayit kalian itu sebagai najis. Fa innal mu'min, karena mu'min, orang mu'min itu la yanjus, tidak najis, hayyan wa mayyitan, baik dia dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Wa qala sahihun ala syarti syaikhaini, dan ini adalah sahih menurut syarat syaikhain. Al-Hakim, Al-Hakim itu kan punya kitab, Imam Al-Hakim punya kitab Al-Mustadrak ala syaikh ala sahihaini. Al-Mustadrak itu yang nyusul daripada sahihnya Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Kenapa dikatakan Al-Mustadrak? Karena Imam Al-Hakim itu pakai syarat sahihnya Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari. Jadi apa yang disyaratkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari itu Imam Al-Hakim pakai dalam riwayat hadis. Dan beliau menemukan banyak hadis sesuai dengan syarat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, tapi enggak disebutin dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Nah, maka namanya itu kitab Al-Mustadrak. Mustadrak itu yang nyusul. Nyusulin Imam Al-Bukhari dan juga Imam Al-Muslim. Qala Al-Hafidh Diyauddin Al-Maqdisi, kata Imam Hafidh Diyauddin Al-Maqdisi. Ini masyur ya ulama Syafi'i. Diyauddin Al-Maqdisi, Al-Hafidh Al-Maqdisi. Beliau punya kitab hadis itu. Saya lupa tuh kitab hadisnya. Isnaduhu ala syarti syaikhaini, sanad hadis yang tadi, la yanjusu hayyan wa mayyitan, manusia itu tidak najis baik dia hidup atau mati, itu syarat sahihnya ala syarti syaikhaini, di kesahihannya sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi sahihaini, dan dalam sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala lahu wa huwa junub, daripada Abu Hurairah ketika Abu Hurairah sedang junub, subhanallah innal mu'min la yanjus, jadi masyaallah mukmin itu tidak najis. Jadi ini kasusnya ketika Sayyidina Abu Hurairah junub. Ketika beliau junub, satu hari itu Nabi Muhammad enggak ketemu Abu Hurairah. Ini cerita background cerita daripada hadis ini. Jadi Nabi Muhammad satu cerita, satu waktu itu enggak nemuin Sayyidina Abu Hurairah sepanjang hari gitu. Besok harinya ketika ketemu Abu Hurairah, tanya Abu Hurairah kemana aja, mari kagak kelihatan gitu. Lalu Abu Hurairah itu mengatakan, ya Rasul, saya malu kalau ketemu Nabi. Emang malu kenapa? Saya lagi junub kemarin. Nah gitu, saya lagi junub kemarin. Nah, kata Nabi Muhammad, subhanallah, Masya Allah, apa maha suci Allah, ngapain pakai malu? Innal mu'min la yanjis, mu'min itu gak bakal najis. Dia berhadas, tapi dia gak bakal najis. Maksudnya jangan malu-malu, walaupun dalam keadaan junub, gak usah malu kalau mau ketemu Nabi. Tapi kan itu sebagai bentuk penghormatan dari para sahabat Nabi. Ya. Nabi kalau bertemu dengan Nabi dalam keadaan yang muhayya, yang siap dan layak untuk ketemu Nabi Muhammad, termasuk dalam keadaan suci. Gitu. wa huwa ya'ummul muslima wa dhimmi, dan hadis ini mencakup muslim dan juga dhimmi dan juga orang kafir, orang kafir dhimmi. Tapi tadi di awal kan sudah disebutkan bahwa manusia itu secara umum tidak najis. Jadi tidak ada bedanya orang muslim dan orang kafir. Wa qila, dan dikatakan, qila ini shighat tad'if, pendapat yang lemah. Dikatakan bahwa yang namanya manusia, yang yanjusu bil mauti, itu najis dengan kematian. Li'annahu hayawanun tahir, karena manusia adalah makhluk hidup yang suci awalnya ketika hidup, fil haya ketika hidup. Hayawanun tahirun fil haya, makhluk yang suci ketika hidupnya. Ghairu ma'kulin ba'dal akli, dan dia tidak boleh dimakan setelah matinya. Fayanjusu, maka karena makhluk yang karakternya seperti itu, fayanjus, maka dia najis. Kagairi, sebagaimana makhluk hidup yang lain yang gak halal dimakan gitu ketika matinya. Maka gak benar kan, ini kan kila, makanya dikatakan kila gitu. Wasusnia aidon, dan juga dikecualikan, jadi bukan cuman manusia ya. Tadi kan dikecualikan samak, ikan, belalang, manusia. Ini ada lagi dikecualikan. Wasusnia aidon, dan dikecualikan juga aljanin, yaitu janin, bayi. Alladhi yujadu mayitan, yang ditemukan dalam keadaan mati, inda dhabh ummihi, ketika disembelih ibunya. Fa innahu tarim, janin tersebut tahir, itu suci, halalun halal. Suci dan juga halal. Tapi syarat, jadi gini, ada hewan perempuan lagi bunting, perutnya gede, kemudian disembelih. Dan sembelihnya secara syar'i, gitu. Sembelih secara syar'i. Ketika disembelih, pas dikulitin, kita buka perutnya, ternyata ada anaknya. Kalau anaknya hidup, ya suci. Tapi kalau anaknya mati, apa suci juga? Ya suci juga. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, zakatul janin, zakatu ummi. Untuk menyembelih janin itu ya sembelih umminya. Jadi sembelihan terhadap ibunya itu juga sembelihan untuk janin yang ada di dalam kandungannya. Maka kalau ibunya disembelih dalam keadaan syar'i, sembelihnya benar gitu, maka janin yang mati itu juga suci. Tapi sebaliknya, kalau ibunya ketabrak mobil, matinya nggak disembelih, matinya jadi bangkai, maka janinnya juga sama, jadi bangkai, najis begitu. Wa kadza saydu, begitu juga berburu, aidon. Idza mata bidhaddah, maksudnya hewan buruan. Hewan buruan juga suci. Walaupun dia mati, idza mata bidhaddah, kalau dia mati bidhaddah. Dhaddah itu pukulan dengan benda tumpul, pukulan keras, ay lafumah, atau tamparan. Tapi ini enggak benar ya. Dalam kitabnya Mughnil Muhtad, Imam Asy-Syarbini itu mengatakan, kita kalau berburu, kita pakai panah misalnya atau kita pakai tombak, itu syaratnya si hewan itu harus mati ditusuk begitu. Tusuk. Gitu. Tapi kalau ada hewan yang keserempet tombak kita, atau kepukul pakai tombak kita, gitu. Atau kepukul pakai panah kita, seperti burung yang diserempet sama panah kita, diserempet, seret, akhirnya dia jatuh. Matinya jatuh. Itu enggak halal itu. Tapi ini kata Imam Taqiyuddin al-Hisni, halal nih. Suci. Idza mata bidhaddah, dia mati dengan pukulan au bilatmah, atau dengan tamparan. Fa innahu yahil, maka itu halal karena dia suci. Fi asahil kaulaini, daripada dua perkataan yang lebih sahih, itu kan. Jadi dua perkataan, maksudnya dua pendapat sahabat yang paling sahih adalah halal. Tapi kata Imam Mughnimuh dan Imam Asy-Syarbini, justru dia enggak halal. Karena syaratnya buruan itu mati sekali pukulan gitu. Mungkin maksudnya Imam Taqiyuddin dan Al-Hisni bidokto itu ya pukulan kencang, dengan pukulan itu langsung mati gitu ya. Tapi kalau dia diserempet tombak, kena pukul tombak kemudian masih hidup, dan hidupnya tuh gara-gara ada hilang napas berjam-jam, maka itu najis. Wa kadzal ba'iru, begitu juga al-ba'iru nad, begitu juga dihalalkan untuk diburu. Maksudnya apa nih? Wa kadzalikal ba'iru nad, begitu juga unta yang kabur, an-nadu itu kabur. Idza mata, kalau dia mati bisahmi, dengan panah, fi ghairil manhar, di panahnya itu menusuk pada bagian bukan yang leher, manhar itu leher. Fa innahu yahil, maka itu hukumnya juga suci. Kalau ini sepakat ya. Karena dalam hal penyembelihan, nanti kita bahas di hal penyembelihan, itu disebutkan oleh ulama Syafi'i ada dua jenis hewan dalam sembelihan, yaitu al-maqdur alaihi wa ghairul maqdur. Hewan yang maqdur, yang bisa kita potong lehernya, maka wajib kita potong lehernya. Tapi ada hewan yang ghairul maqdur, yang tidak bisa dipotong lehernya. Kenapa? Ya karena dia kabur misalnya. Seperti unta yang kabur, kambing yang kabur, atau hewan buruan. Maka itu boleh disembelih dengan apapun, yang penting sekali sekali mati gitu, ditembak, bukan nggak boleh ditembak, sebagian orang mengatakan nggak boleh ditembak, sekali panah mati, sekali tombak mati, dikirim hewan buruan mati gitu. Wal jawabu, dan jawabannya, kalau dikatakan kenapa ini semuanya halal, anna hadhihi, ini semuanya zakatun syar'iyyah, sembelihan yang sah secara syar'i. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus menjadi tambahan amal ibadah di akhirat kelam. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan bagi para asatid, bagi para kiai, bagi para tokoh ajengan masyarakat. Kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan saya, baik itu penerjemahan atau pembacaan atau juga penjelasan yang keliru, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi, sebagaimana saya juga sudah mendapatkan banyak koreksian dari teman-teman. Saya mohon untuk dikoreksi baik melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi saya di WhatsApp juga Telegram. Saya amat dengan senang hati kalau kita mendapatkan koreksian tersebut. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan besok hari insyaAllah.